Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Sami, ya Bashir, ya Syahid, ya Qarib, ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Allah. Berkahi majlis ini ya Allah. Catatkan kami menjadi hamba-hamba yang engkau sayangi, engkau cintai. Ya Allah, jadikan majlis ini engkau hujamkan hati yang yakin bagi yang ragu. Engkau lapangkan hati-hati yang masih sempit. Engkau sembuhkan hati yang berpenyakit. Engkau cahayai hati yang gelap gulita. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Taqabbal minna ya Allah, innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, apakah Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan pertemuan ini? Yakin? Adakah yang tersembunyi dari tatapan Allah? Jawab. Mungkinkah kita bisa bersembunyi dari Allah? Apakah setiap ucapan didengar oleh Allah? Kira-kira kalau orang sudah yakin begitu, banyak ngobrol tidak? Orang yang banyak ngobrol, ngaler, ngidul, biasanya karena kurang iman. Kalau sudah yakin kepada Allah, ngobrol juga, tapi hati-hati. Karena dalam ngobrol itu ada bohong, ada dilebih-lebihkan, ada riya, pamer, kesolehan, ada sum'ah, pamer amal, ada gibah, ceritakan keburukan orang, ada tajasus, ngorek-ngorek kekurangan, kesalahan orang. Sungguh mengagumkan orang-orang yang senang ngobrol itu. Itu jebakan yang sangat-sangat menghancurkan pahala, jebakan yang bisa menambah dosa, kecuali kalau ngobrolnya yakin. Jadi kalau sedang berdua ngobrol, selalu katakan, ini ya Allah sedang mendengarkan kita. Tidak ada perkataan ini kecuali kita harus pikul tanggung jawab. Ada tempat yang tersembunyi tidak bagi Allah? Bohong itu hanya bagi kita. Bagi Allah tidak ada yang bisa berbohong. Kita bohong dan orang bisa dibohongi bukan karena kita jago berbohong, melainkan karena Allah belum membuka kebohongan kita. Kalau Allah mau membuka, kebuka saja. Tiang, begitulah. Tiang jadi saksi. Ya sudah, hanya mengatakan tiang saja. Saudara mengerti tiang? Ya sudah, hanya itu saja. Kalau Allah mau buka tiang, jadi korban. Orang memuji kita, menghargai kita karena tutup dari Allah. Kalau Allah membuka diri kita, sama kita juga bisa kena berbagai tiang. Ibu disayang suami karena suami gak tahu siapa ibu yang seutuhnya. Ya. Bapak juga dihormati istri karena istri tidak tahu kelakuan bapak yang sebenarnya. Saya didengar oleh ibu-ibu, bapak-bapak, penyebabnya adalah karena ibu bapak tidak tahu A'a Gim yang aslinya. Allah tahu siapa Abdullah Gim Nastiar. Saya dihargai karena ditutupi oleh Allah. Aib, dosa, kekurangan, masa lalu, banyak. Maka jangan bangga oleh pujian orang. Karena pujian orang itu tidak ada yang cocok, kecuali prasangka saja. Benar? Kenapa jadi pada nunduk begini? Ini pengajian menekan. Kita doakan dulu Habib dari Kuitang wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oh, begitu juga Ustadz Hilman Rosyad, salah seorang dari Dewan Syariah, Dewan Asati Darut Tauhid, wafat. Semoga Allah mengampuni beliau. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya rabbal alamin. Kalau mendengar yang meninggal, kita harus sadar bahwa bisa jadi sesudah itu kita lahir berurutan, meninggal tidak jelas urutannya. Mungkin saudara, mungkin saya. Baik rekan-rekan, Ahad yang lalu saya, Selasa yang lalu saya tidak bisa hadir ya, pakai multimedia. Sekarang asli ini hadir. Baik, kita ulang dulu yang lalu. Nomor berapa ya? 148 susah, harus yang gampang ya. Oh iya, tidak semua ini bisa saya bahas. Ada yang saya belum bisa. Nih ya, yang kemarin sebelumnya adalah, siapa yang menghormati kepadamu sebenarnya hanya menghormati tutup, keindahan tutup kepadamu. Karena seharusnya pujian itulah hanya kepada Allah yang menutupi engkau, bukan engkau, bukan kepada orang yang memuji dan terima kasih. Gini nih ya rekan-rekan, tutup ada berapa? 3. Satu, Allah memberikan kulit penutup ini. Coba kalau tidak ada kulitnya, wajah saya pasti urusannya beda ya. Atau ini aja, pelupuk mata oleh Allah diambil, saya kira sudah beda, benar. Yang kedua, menutup, Allah tutup apa? Pikiran-pikiran kita tidak diketahui orang. Alhamdulillah saya tidak tahu pikiran Bapak Ibu. Kalau tahu, wah, pusing saya mikirnya ya. Ini juga bapak-bapak yang di belakang bapak gak tahu pada mikir tuh pak. Lihat rambut bapak, lihat uban, lihat ketombe, mikir dia tuh. Ini yang di depan rambutnya makin jarang, dosanya makin terus aja mikir. Ini berapa ratus orang mikir, oh si Agim pakai batik ya, gak ada ya. Segalanya dipikir. Kapan yang ketiga, ada juga gitu. Segalanya dipikir. Alhamdulillah saya tidak tahu. Yang ketiga, Allah menutupi aib, dosa, kekurangan, kesalahan kita. Jadi karena Allah nutupin aja, jadi jangan bangga kalau dipuji ya. Kita harus lebih sibuk dengan apa yang Allah tahu daripada sibuk dengan apa yang orang tahu. Karena orang tidak tahu apa-apa tentang kita. Tuh, Allah tahu segalanya. Ya, baik, sekarang langsung dilewat ke 151. Fadol Ustaz. 151 saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abahalaka antam zura ma fil mukawwanati wa ma adzina laka an taqifa ma'a zawatil mukawwanat. Qul zuru madza fis samawat fataha laka babal afham wa lam yaqul unzur samawati li alla yadullaka ala wujudil ajram. Allah mengizinkan engkau melihat alam sekitarmu, tetapi Allah tidak mengizinkan engkau berhenti pada benda-benda alam. Sebagaimana firman Allah, katakanlah, perhatikanlah apa yang di langit-langit itu. Allah membukakan bagimu jalan untuk mengerti. Karena itu dia tidak berkata, perhatikanlah langit-langit itu, supaya tidak menunjukkan kepadamu adanya benda-benda itu. Ini beberapa kali kita bahas, bahwa mata kepada ciptaan, hati kepada pencipta. Inilah sebetulnya yang diinginkan oleh Allah. Allah menciptakan semua ini agar kita mengenal siapa penciptanya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, niscaya akan mengenal Tuhannya. Kalau mikir, benar mikirnya. Nah hadirin, sebetulnya harusnya yang paling sulit dilakukan dalam hidup ini adalah sulit lupa kepada Allah. Tapi yang terjadi adalah sulit ingat. Kenapa? Karena nyangkut kepada benda, nyangkut kepada dunia, nyangkut kepada kejadian, tidak nyangkut kepada pemilik benda, pencipta, pemilik, penguasa, penentu segalanya. Maaf, contohnya kita ingin lihat buatan Jepang. Silakan ke jalan, pasti ingat Jepang terus di jalan. Naik mobil Honda, saya tidak boleh nyebut merek yang asli ya. Disusul oleh Suzuki. Ternyata yang di belakang Yamaha. Apalagi? Atau ternyata ada Toyota. Lihat jam Seica, nonton TV Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang, Jepang. Sekarang dominasi Jepang mulai ada yang lain, Korea. Ya kan? Kita bisa lihat banyak produk Korea. Kalau ke Arab, silakan lihat buatan Cina, bisa wirid terus tuh. Tasbih Cina, sajadah Cina, mukena Cina, jeklekan Cina, semua Cina, Cina, Cina, bisa wirid itu. Hanya dengan satu niat, melihat buatan Cina. Nah, sekarang kita niatkan melihat buatan Allah. Saudara lagi lihat siapa nih? Saya ciptaan Allah, mutlak. Makanya lihat makhluk, ingat Allah, itu yang benar. Ibu lihat suami, ingat apa? Ingat dompet. Sudah Pak, jangan terlalu terus terang Pak ya. Tiap istri beda-beda karakternya ya. Tapi umumnya sama. Lihat suami harusnya langsung ingat Allah. Jadi kalau ibu bangun duluan lihat suami lagi ngorok, jangan ih jijai, enggak boleh. Jijai juga halai. Lihat ya Allah, ini ciptaanmu, lihat matanya. Ya Allah, dulu waktu nikah mah enggak gini-gini amat. Sekarang mah sudah kesepuhan. Tapi kalau udah ingat ciptaan Allah, nanti hati oleh Allah dibuat lembut. Sama, lihat istri juga gitu. Ya Allah, ini ciptaanmu, ini milikmu, ini dalam genggamanmu. Kalau makin tua, teh makin ingat kebesaran Allah. Ya Allah, engkau titipkan bersamaku. Ini adalah amanahmu. Mesti hati itu beda rasanya. Karena sudah ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Punya anak? Oh apalagi. Anak cucu itu udah paling zikrullah harusnya. Ya alhamdulillah dengan dititipi 11 anak dan menjelang 8 cucu ini, aduh amazing sekali. Apalagi cucu kembar itu kan, gimana ini bisa sama dan gak apal-apal. Sampai harus dilihat kulincirnya, oh ini pasti kakak, ini adik. Gimana? Begitu indah alisnya, di tengkuknya ada bulu-bulu yang lembut. Si kulitnya teh bagus ya kan? Masya Allah. Tidak usah, beda dengan kita udah pastilah ya. Dan kalau bayi itu kok harumnya tuh enak. Bangun tidur asemnya juga asem gimana gitu. Beda, makin tua kan asemnya makin beda. Kenapa sih ketawa adik? Kayak enggak tua aja ya. Makin tua asem pahang gitu adik. Allah yang menciptakan, lihat matanya, lihat gerakannya, dia belajar jalan, anak kecil makan sendiri, mijit orang tuanya. Aduh ya Allah, kalau enggak ingat Allah tuh rugi. Kita lihat robot-robotan dengan gerakan yang udah kagum, wih robot sekarang cuman segitu aja kagum sama pabriknya. Kenapa lihat anak yang memainkan robot enggak kagum kepada yang menciptakannya? Lihat boneka kucing kagum kepada insinyur yang merancangnya. Kenapa lihat anak yang lihat kucing betulan enggak kagum, malah disepak lagi? Lihat patung Madame Tussaud kagum. Aduh ini mirip banget ya Pak dengan orang. Ini luar biasa ini yang bikin patung ini. Mirip ya Pak ya. Kenapa lihat suami yang diajak ngobrol gak ingat Allah? Itulah hijab namanya. Inilah masalah kita yang inti itu adalah ini. Gak nyambung ke Allah Pak. Nanti keurusan-urusan kita gak nyambung ke Allah. Makan tidak nyambung ke Allah. Minum tidak nyambung ke Allah. Batuk tidak nyambung ke Allah. Ada jerawat gak nyambung ke Allah. Saya dengar kemarin Pak Anies Baswedan di Istiqlal menceritakan bagaimana takdir Allah beliau jadi gubernur. Ternyata inti dari beliau jadi gubernur secara syariat itu adalah nyamuk. Nyamuk ternyata yang menjadi jalan beliau jadi gubernur, nyamuk. Baru dengar ya. Saya menyimak. Jadi beliau itu dapat undangan pembicara keynote speakernya di Amerika. Menjelang berangkat digigit nyamuk. Jadi kena saja penurunan trombosit atau apalah yang menyebabkan tidak bisa berangkat. Nah tidak bisa berangkat itulah yang menjadi syariat beliau dihubungi dan jadi kandidat wakil gubernur, jadi kandidat cagub. Kalau beliau berangkat itu enggak ada tuh di Indonesia Pak Anies Baswedan ini. Tapi rencana Allah pasti terjadi. Nyamuk diperintahkan. Padahal di sini banyak yang membangkitkan selera nyamuk ya. Cocok aja. Bahasa Sunda dicocok ya. Karena kalau digigit kan begini. Mana nyamuk ngegigit hadirin. Cocok begitu. Takdir, terjadilah takdir. Nyamuk itu gak bisa seenaknya menggigit atau menyocok. Kecuali apa yang ditetapkan Allah. Mata lihat nyamuk, hati ke Allah. Sah. Jadi apapun yang terjadi ingat aja ke Allah dan itu fadzkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Keberuntungan itu kalau tidak bisa lepas hati kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mau tahu apa sumber masalah, enggak ingat Allah itu aja. Kalau kita ingat Allah fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Nanti kalau kita ingat ke Allah, Allah kan tahu. Kita lagi ingat dia. Kan Allah tahu isi hati, tahu pikiran kita. Nanti hadiah pertamanya dibuat tenang. Hadiah selanjutnya otak kita dikasih ide, gagasan, pikiran yang jadi solusi. Nanti bisa dipertemukan dengan siapa, nelpon siapa. Kan Allah tahu masalah kita. Tapi kalau kita ingat ke Allah, nanti Allah mengurai. Hati ditenangkan, badan disehatkan, tubuh disemangatkan, mental dikuatkan. Semua diri kita ini dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala sepenuhnya setiap saat. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullayawmin huwa fi sya'n. Surat Ar-Rahman ayat. Tuh kan suka lupa, harus ingat ya. Ustaz. Ini yang membuat saya lupa terus begini, banyak alasan. Harusnya seperti Ustaz Dedi Hidayat. Ini ayatnya atas di bawah, pojok. Waduh, saya pojok semua. Semoga Allah merahmati Ustaz Dedi Hidayat, Ustaz Abdul Somad. Itu sangat menginspirasi. Ya. Saya tahu saudara ada di sudut situ, tapi pas ayat begitu, ayat berapa? Kalau ditanya juga buka tuh, kan ada kitabnya. Ya. Teruskan kejadian. Kita sering menganggap remeh, kejeduk, kejedot pintu. Siapa yang buka pintu? Itu pintu di sana ada tiap hari. Kenapa kejedot? Nah, kita jarang menerjemahkan ini terjadi izin Allah. Ibu sariawan, sekarang cuaca ngaco, terus we nyalahin cuaca. Kalau ngaco kita sariawan semua, ya. Ya Allah, Engkau tahu. Saya kebanyakan ngomong, astagfirullah. Maaf, maaf Bu. Tadi ngantar anak sekolah, semalam sakit gigi. Semalam sakit enggak giginya, Dek? Sakit sekali, Pak. Izin Allah bukan, Dek? Iya, Pak, izin Allah. Kenapa, Dek, kira-kira? Karena dosa mungkin, Pak. Udah anak kecil belum punya dosa, ya, udah belum balik. Ya, Dek, setiap kepahitan itu diundang oleh dosa. Kalau yang sudah balik. Adek pernah nyakitin orang enggak? Iya, Pak. Bawa ke sana. Sayang kalau sakit gigi hanya ingat ke akar gigi, ya enggak? Itu mah benar. Cuma ada yang lebih benar. Semua juga punya akar. Kenapa celetutnya beda-beda? Harusnya bawa ke Allah. Ini izin Allah. Gigi ini ciptaan Allah. Sakit pasti ada sesuatu yang Allah mau. Mungkin ada kurang rajin gosok gigi. Mungkin ada makannya kurang pakai bismillah. Mungkin suka nyakitin orang, ya astagfirullah deh, istighfar. Gak apa-apa, biar dia masih SD kecil kelas 1 ajari tauhid. Karena surat Luqman ayat 16 deh, surat Luqman ayat 16, coba ini mengiring ke ini ya, pelajaran apa ke anak sebelum belajar sholat supaya kita selalu nyangkut ke Allah. Surat Luqman ayat 16 ada ya bunaya. Sebetulnya saya hafal. Harus hafal nanti ya. Mulai dari 13. Dari ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Tentang jangan syirik. Ke-14. 15 itu tentang berbakti ke orang tua. Ke-16, nah ini kunci. Karena disinilah anak merasa dilihat Allah dan tahu bahwa segala perbuatan ada balasan. Ya bunaya innaha. Ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunaya innaha in taku مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan sebesar seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Nah ini kan nyambung ke Allah. Ya bunaya, innaha intaku mitqal habbatin min qardalin. Fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti bihallahu innallaha latiful khabir. Duhai ya bunaya, duhai anakku, sekiranya ada sebuah perbuatan walaupun sebesar zarah yang berada di dalam batu atau di langit atau di dalam perut bumi, niscaya Allah akan mendatangkan balasannya. Sesungguhnya Allah maha halus lagi maha mengetahui. Ini kan nyambung ke Allah, benar? Jadi anak harus nyambung ke Allah, nak. Mau buka HP dimanapun, tetap Allah Maha tahu. Ibu tidak tahu, Allah tahu. Pak, bapak, jangan tegang kalau HP dibuka oleh istri. Berarti bapak menyembunyikan sesuatu. Kan ada yang mengukur detak jantung, ya, kalau akhir bulan begini gitu. Kalau bertemu dengan pacar lama, tapi kalau HP dipegang istri, nah itu berarti menyembunyikan sesuatu. Tenang aja, Pak. Kan banyak HP-nya. Ya. Sama-sama dilihat oleh Allah. Ini serius, hadirin. Tolong dihafal yang ini ya, Bu, ayat ini. Ini pelajaran sebelum pelajaran mendirikan sholat. Sebetulnya tauhid dulu. Mendirikan sholat itu pelajaran keempat sesudah la tusyrik billah, kemudian berbakti ke orang tua, kemudian menyadari bahwa setiap perbuatan disaksikan Allah dan dibalas oleh Allah, baru sholat, amar ma'ruf, nahi mungkar dan dakwah, baru ke sana adab sesudah itu. Kalau Luqman Hakim itu ritmenya, kalau kita suruh anak sholat tanpa dikenalkan kepada Allah, tanpa dikenalkan ketauhidan bahwa ini manfaat untuk dia, tanpa dikenalkan adab ke ibu bapak, akibatnya anak disuruh sholat jadi marah ke orang tua, ya kan? Disangkanya sholat itu mengerikan. Ada yang menjelang sholat tuh, wah, tempat tidur digoyang. Ada yang saya lihat di YouTube tuh yang tidak mau bangun, yang listrik itu, wah, barulah. Ini kan sama dengan tahanan. Ayo, sambungkan ke Allah dalam hal apapun. Jangan ada yang tidak nyambung ke Allah, baik kejadian maupun urusan-urusan. Nah, harus nyambung ke Allah, apapun harus nyambung ke Allah. Kejadian nabrak tiang, harus nyambung ke Allah. Terjadi dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ngomong KPK, nyambung ke Allah. KPK adalah hamba-hamba Allah yang digerakkan oleh Allah untuk nangkepin siapa yang ditakdirkan ditangkep oleh Allah. Gitu. Begitu, hadirin. Nyamuk. Nyamuk adalah makhluk ciptaan Allah yang akan menggigit siapa yang ditetapkan oleh Allah bakal kena demam berdarah. Jadi sama sekali bukan nyamuk penyebab demam berdarah. Tidak. Harus nyambung ke Allah. Hujan. Kenapa terjadi hujan? Hujan terjadi karena panas matahari, bumi, air menguap ke atas, lalu terkumpul menjadi awan, dan di sebuah tempat dengan suhu tertentu, maka jatuhlah dalam butir-butiran hujan. Ih, ayah Allahnya mana? Ini pelajaran not good. Kurang lengkap. Harusnya, mengapa terjadi hujan? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan turun hujan. Syariatnya Allah memerintahkan matahari membuat air menguap ke atas. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan dalam bentuk awan. Dan di tempat yang Allah kehendaki turunnya hujan, maka butir-butir hujan dengan sebuah proses tertentu turunlah ke bumi. Tiap butiran hujan itu bertasbih kepada Allah dan sampai kepada tempat yang ditentukan oleh Allah dalam jumlah yang dikehendaki Allah subhanahu wa ta'ala. Sah. Enak begitu? Suami marah, gimana Bu analisanya? Suami makhluk ciptaan Allah, terus marah-marah kepada saya, kata ibu, dengan kata-kata yang melukai hati, ini terjadi izin Allah. Apa sebabnya? Boleh jadi ini tebusan dari dosa-dosa saya sering menyakiti pembantu, menyakiti tukang dagang, menyakiti orang tua, menyakiti anak-anak, yang semua itu gak ada yang berani ngelawan, tapi rasa sakitnya mereka rasakan sekarang nih ada rasa. Jatuhnya ngambek gak ke suami, jatuhnya tobat ke Allah. Astagfirullah ya Allah, ini buah dari perbuatan saya. Mas, terima kasih mas sudah mengingatkan saya. Terima kasih apa orang marah? Ya saya tahu mas berbuat begini karena saya banyak dosa dan ini adalah mungkin teguran dari Allah atas dosa-dosa saya kepada ibu, bapak, ke anak-anak, ke pembantu. Terima kasih mas. Tengel, langsung luar biasa istriku ini. Aku marahi malah tobat. Berarti aku yang salah, astagfirullah. Bu, ibu sudah menyadarkan saya, tolong terimalah dua gepok ini ya. Karena suami kan senang main monopoli, jadi lumayan lah uang. Kalau digonggong anjing, Bu, ini pertanyaan klasik. Kalau digonggong anjing mau bagaimana, Bu? Jawab. Lari, jongkok, apalagi? Apa? Doa, tuh. Tenang, tenang ya. Kalau ada anjing menggonggong, doa, hadirin. Baru lari atau jongkok, nanti ada idenya dari Allah ya. Kenapa? Karena itu yang paling penting. Lihat anjing menggonggong langsung ingat, ini anjing ciptaan Allah, ini anjing milik Allah, ini anjing menggonggong dengan izin Allah, pasti ada hikmahnya, gak ada yang kebetulan. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Sesudah itu terserah Allah, kita udah zikir. Mungkin anjingnya dibuat enek lihat kita ya. Alah, kurang selera si ibu itu. Betisnya kecil kan. Kurang daging. Atau datang aja yang punyanya. Atau anjingnya dikejar oleh anjing yang lain. Atau kita mungkin jadi lari dengan anjingnya itu pelan ngejarnya. Ah, ada nanti solusinya. Pokoknya nyambung dulu ke Allah. Yang jadi masalah kan enggak nyambung ke Allah dalam hal apapun. Benar? Kalau nyambung ke Allah hati ini, lampu nyala. Kalau enggak ingat Allah, lampu padam. Kira-kira banyak nyalanya, banyak padamnya hidup ini. Padam. Makanya gelap tuh enggak enak. Zikrullah tuh cahaya, hadirin. Kita kan on, off. On, off. Seperti mata dibuka, merem. Ngebentur ini, ngebentur itu, kepeleset. Karena merem. Kalau banyak zikir, nanti Allah akan tunjukkan cahayanya. Adakah kejadian yang bisa terjadi tanpa izin Allah? Jawab, tidak ada. Semuanya ciptaan Allah dalam genggaman Allah, hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Bisakah kita sakit tanpa izin Allah? Gimana itu tubuh ini milik Allah, benar? Bisakah dompet hilang tanpa izin Allah? Kok gak ada yang jawab? Dompet hilang, kenapa Allah nakdirkan dompet hilang? Ih, jangan ditanya kenapa Allah. Apa hikmahnya? Mungkin kurang sedekah. Mungkin kita akan beli sesuatu yang akan membahayakan akidah, merusak amal, dihilangin aja oleh Allah uangnya. Mungkin di dompet itu terlalu kita tuhankan, dompet itu dompet bagus, sehingga kita ujub kemana-mana gini aja ya, gerakan jadi tidak normal. Ya Allah hilangin aja. Oh serius hadirin? Ada nih seseorang, wajahnya rupawan, tinggi semampai, pintar, baik. Dia nanya, kenapa kok saya jadi jerawatan? Orang lain enggak. Sebab kalau udah cakep, pintar, baik, mulus, bisa ujub, benar? Kasih aja oleh Allah ditumbuhkan beberapa jerawat. Orang lain ditotolin sekali, hilang. Ini totol sini, bijil sini. Sudah istighfar lah. Itu perlindungan dari Allah. Makin dekat dengan kesempurnaan, makin berat hadirin ujubnya. Ya berobat, tapi sing ridho, oh ini perlindungan dari Allah. Gitulah, gak boleh ada yang tidak tersangkut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah sekarang siapa yang bisa menyelesaikan urusan kita tanpa pertolongan Allah? Ada tidak? Tidak ada. Wa iyam saskallahu bidurrin fala kasyifalahu illahu wa yuridka bikhairin fala radda li fadli. Jika Allah menimpakan musibah kepadamu, ujian, tidak ada yang bisa menghilangkannya selain Allah sendiri. Dan jika Allah memberikan kebaikan padamu, tidak ada yang bisa menolak. yushibu bihi mayasya'u min ibadi wa huwal ghafurur rahim. Dia berikan kepada hamba yang dikehendakinya, dialah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat, ayo, ada surat Yunus 107. Ya baik, ada pertanyaan tentang hal ini sebelum kita lanjutkan? Pokoknya mazikrullah saja. Kalau ada yang nanya, bagaimana caranya supaya saya istiqomah dalam beribadah ke Allah, istiqomah zikrullah saja dulu. Kalau istiqomah zikir, berarti nanti istiqomah dibimbing oleh Allah. Nanti akan dapat istiqomah-istiqomah yang lain. Ada yang akan didiskusikan? Silakan. Bagus, begitu dong ya, jangan mempersulit orang lain. Pokoknya kalau ada pertanyaan mah jurusannya Ustaz Abdul Somad. Sekali-kali kita undang beliau di sini ya. Bukan sekali-kali ya, rutinnya maksudnya di sini ya. Saya senang membuka YouTube beliau karena saya belum bisa hadir ke pengajiannya langsung. Berkah. Silakan. Ada yang mau didiskusikan tentang zikrullah ini? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan ya. An-nasu yamdahunaka lima yazunnunahu fika fakun anta zaman li nafsika lima ta'lamuhu minha. Orang-orang memuji padamu disebabkan oleh apa yang mereka sangka ada padamu. Karena itu engkau harus mencela dirimu karena apa-apa yang benar-benar engkau ketahui pada dirimu. Iya, ini kembali seperti yang tadi, bahwa salah satu ujian dalam hidup adalah ketika Allah menggerakkan orang memuji kita. Mana yang lebih berat bagi kita, ujian dipuji atau ujian dicaci? Jawab hadirin, jangan bikin emosi. Mana yang lebih membahayakan, dipuji atau dicaci? Tahu kenapa? Karena dipuji itu disukai oleh nafsu. Kalau kita sering dipuji, dengerin ini. Kita bisa lebih percaya kepada pujian orang daripada percaya kepada apa yang ada pada diri kita. Oh, ibu baik. Ketemu aja dengan 10 orang, ibu baik, ibu solehah. Kita bisa jadi yakin bahwa diri kita baik. Kata anak-anak, bu, ayo dong ibu perbaiki diri. Kamu ngomong apa, nak? Di pengajian semua orang mengatakan ibu baik. Cuma kamu sendiri yang mengatakan ibu kurang baik. Kemakan, maaf sekali lagi ya, karena saya anak tentara. Saya bisa membayangkan betapa beratnya menjadi seorang jenderal atau komandan yang penting. Karena dihormat. Kalau komandan lewat, duduk siap semua. Apalagi mimpin upacara. Onward, senjata! Waduh. Bisa hilang tuh siapa dirinya. Perasaan dikagumi, dihormati, perintahnya gak bisa ditolak. Ya. Padahal mungkin ngaji, ikro, baru jilidnya aja. Sholat, baru ina atau ina. Masih jauh. Saum banyak yang kelewat, Jumatan juga. Sering terlambat. Haji belum, padahal sudah begitu hebat pangkatnya. Tidak semua tentara terjebak oleh ini ya, tapi saya membayangkan beratnya penghormatan. Yang berat ini bukan cuma si ibu, si bapak, istrinya bisa ikut gawat nih. Ibu komandan ini bisa kebawa, seakan-akan beliau juga sama pentingnya. Padahal seleksi enggak. Latihan tidak, benar? Di kantor juga kurang begitu jelas, ya. Paling ibu yang begitu petugasnya, tapi tidak seperti suami yang lewat seleksi, wah begitu. Bisa jadi ini lebih marah, lebih gampang marah dari suaminya. Kenapa? Karena topeng yang dipakai suami dan beliau merasa ini topeng beliau. Ada lagi yang bisa rusak, anaknya. Kecil-kecil udah sombong, udah galak. Begitulah hadirin. Dulu dikenal anak kolong, ya, galak-galak. Padahal yang tentara bapaknya, anak biasanya nggak jelas. Di sekolah nilainya jeblok, tapi galaknya bisa melampaui bapaknya. Inilah yang termakan oleh topeng. Makanya hati-hati yang punya gelar, pangkat, jabatan, kekayaan, popularitas. Popularitas itu bukan tanda kemuliaan sama sekali, bukan hadirin. Jangan kalau udah keren, wah itu ini keren, terkenal, pengen dipotret bareng. Giliran itu belum ditangkap ya, atau belum kena kasus. Oh, hapus ya. Sama dulu yang dipotret sama saya juga zaman dulu. Pas giliran heboh, Hakim nikah lagi. Oh. Ada yang dirobek. Sekarang diselotip lagi. Tapi ada garisnya. Hei, Bapak Ibu. Jangan nebeng beken, ya. Saudara ada yang jadi menteri, udah biarin aja, gak usah selalu. Kan saudara situ menteri, tunggu dulu ditangkap atau tidak, ya. Jangan banyak ngomong. Saudara saya anggota dewan, segala, udah biasa aja, biasa aja. Itu cuman topeng. Ingat teori botol kemarin, saya masih mengulang-ulang terus, Pak Punten, Pak. Maaf ya, Pak, saya pinjam maaf ya. Berapa ini harganya, Pak? Berapa, Pak? 4.000. Sudahlah, itu beda 1.000 aja. Saya mengerti Ibu teh jago nawar buat belajar rela ya, Bu ya, dengan harga yang cocok buat orang lain. Katakanlah sok biar Ibu puas, masa 1.000 puas, Bu. Misal ini katakan 5.000. Ganti isinya dengan jus. Udah beda nih harganya. 10.000, 15.000. Ganti dengan madu. 100.000 segini. Benar? Jadi yang meningkatkan harga itu bukan topeng, isi. Nah, sekarang ganti dengan comberan. Enggak ada harganya. Makanya jangan sibuk dengan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas. Itu mah cuma topeng. Nah kita teh kalau dipuji teh orang muji topeng dan kita senang seakan-akan diri kita lah yang itu. Telah terpilih ibu-ibu teladan tingkat provinsi. Siapa yang menyelidiki ibu di provinsi ya? Banyak kerjaan. Pak bisa lupa, Pak, maaf. Jazakallah khair. Telah terpilih ibu teladan tingkat nasional. Makin jauh ini mah ya. Sok ibu terpilih teladan tingkat nasional, pulang ke rumah. Nah, alhamdulillah, ibu telah terpilih sebagai ibu teladan tingkat nasional. Kata anak, kenapa ibu jadi beda? Kalian belum tahu ya, Indonesia ini hampir 240 juta. Alhamdulillah, ibu muna, ibu muna. Bu, pasti panitianya gak tahu apa-apa ini. Pujian yang asli di antara manusia itu dari orang yang terdekat dengan kita. Makin jauh dari kita, makin gak asli. Ini seperti saya misalkan begini. Paling sejam di depan ibu-ibu, bapak-bapak, ya kan? Ngomong bisa dibagus-bagus. Kelakuan juga ditahan aja yang bagus-bagus. Tapi yang lebih tahu saya adalah Kang Yasir. Yasir ini santri yang mendampingi saya, Ali ya. Yang lebih tahu lagi anak-anak. Yang lebih sering interaksi, dialah lebih tahu siapa kita yang sebenarnya. Nah kita senang sekali dipuji oleh orang yang gak tahu apa-apa. Apalagi tampil di TV, itu cuma satu arah, benar? Diedit lagi ya. Ayolah hadirin, kita nikmati hidup. Lebih sibuk dengan apa yang Allah tahu, sehingga kita bisa tobat. Dan sekarang kalau orang memuji kita, terus apa hasilnya dipuji? Itu yang senang-senang dipuji, coba apa hasilnya? Aduh, ibu ke salon staker kebek, pengen disebut apa? Bidadari. dan enggak ada yang percaya. Aduh, ibu awet muda, seawet apa, Bu? Sik, ibu, saya tidak anti salon, sok jungka salon, kalau perlu punya salon masing-masing. Tapi mau nyari apa pujian orang, kan? Ingin dikagumi orang. Terus gimana kalau udah kagum? Paling itu coba yang nyicil siapa, kan? Tetap cicilan kita yang nanggung, ya kan? Ayolah kita belajar lepas dari kerinduan dipuji, dikagumi, dihormati, diperlakukan spesial oleh orang. Udah harus lepas itu, ya. Kita mah inginnya satu aja dalam hidup ini mah, Allah sayang sama kita. Udah, that's all, ya. Nah, that's all juga bisa ingin dikagumi orang. Bahasa Inggris, kan. Kadang-kadang ngeluarin bahasa Inggris juga centil. Oh, supaya orang Inggris nih ya, gitu. Kita kan kalau ngobrol itu menjadi rusak obrolan kita gara-gara kita ingin punya kedudukan di hati orang yang diajak ngobrol, ingin kelihatan pintar. Gini ya, menurut saya di dalam fluktuasi ekonomi global yang serba divergen dan konstruktor, wah segala. Ini adalah memerlukan konspirasi, kontrasepsi. Kadang-kadang ingin keren, jadi error, Pak. Tidak hanya pakai bahasa Inggris, tapi kadang-kadang juga ingin keren pakai bahasa Arab, ya. Atau yang orang misalkan dari Jawa Barat ingin kelihatan keren jadi orang Jakarta. Lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Saleh. Udahlah, biasa we ya. Proporsional. Kalau kita enggak tahu ya udah enggak usah ingin kelihatan tahu. Kalau kita enggak ngerti enggak usah ingin kelihatan pintar. Enggak usah nimbrung, tidak harus. Kita ngomong terus kalau dengar orang bicara, walaupun tahu kalau enggak diperlukan ngomong ya sudah diam saja. Jangan segala diobrolin. Lihat potret Ka'bah langsung. Waktu itu saya sholat di sini nih ya. Dan enggak ada yang nanya. Tapi waktu saya umroh kelima kalinya ini enggak ada nih. Ada lima kali. Ya lima kali ya. Bagus. Kalau yang ketujuh, nah ini bulan dibangun. Apa ini? Nyebut tujuh, lima ini buat kepentingan diridhoi Allah atau ingin kedudukan di hati orang? Kita umroh sudah sering. Ibu anaknya ranking berapa, Bu? Kemarin pembagi rapot. Ah, anak saya sih ranking lima. Gini, Bu, tingkatkan aja. Mungkin Ibu harus lebih sabar pada waktu ngajar ya. Karena saya coba kalau pada Isa saya ajarin, ah ranking 1. Alhamdulillah anak-anak saya ranking 1 semua. Dan memang saya dan suami saya juga dari dulu ranking 1. Siapa yang nanya? Dia nanya orang ranking berapa? Keperluannya apa? Keperluannya membuka file dia. Halo? Hati-hati nih yang sering ke luar negeri. Nanti biasanya dibawa terus luar negerinya. Yang anaknya sekolah di luar negeri juga suka gatel, pengen aja nyebutin. Nanya jus juga, benarkah nanya jus berapa? Bu, anaknya jus berapa? Oh, hati-hati nih, kita akan mengeluarkan anak kita nih. Yang anak saya mah baru jus 30, oh ya memang perlu kesabaran. Dan doa loh, Bu. Ya sesudah saya tahajud tiap malam selama 5 tahun ini, alhamdulillah anak saya semuanya hafiz Quran. Aduh, sip. Ada ibu, ya enggak sih ibunya Maya, bagian nebeng saja begitu. Ini kenapa kita ngobrol ini? Karena kita cari kedudukan di sisi orang. Ingin disebut ibu yang baik, ibu yang berjuang, ibu yang solehah, ibu yang bisa mendidik anak. Ini dagang ini hadirin. Dia tidak berpikir bagaimana keteladanan apa dia dalam pandangan Allah. Apa yang sudah dilakukan dalam pandangan Allah. Makanya orang yang sibuk dengan penilaian orang ya topeng saja. Dan nagih terus. Dia akan akalin apa aja supaya orang lain muji dia dari apa aja. Bahkan dari penderitaan juga dia akan dagang. pada waktu ulu hati saya sakit, saya tenang aja. Aduh ya, paling sabar sedunia lah ya. Ibu katanya suami ibu tuh sudah lama enggak begitulah. Seorang istri memang kadang-kadang ada acting di sana. Apa aja didagangin. Orang yang suka dipuji orang kayak gitu hidupnya. Penderitaan didagangin, anak didagangin, suami didagangin. Pokoknya ingin kelihatan beda dari yang lain, ingin dipuji, ingin dikagumi. Nah hasilnya kayak tadi itu. Munafik, gak pernah bahagia, gak ada bahagia. Orang yang sibuk ingin dipuji orang tuh menuhankan penilaian orang. Kalau hanya urusan duniawi ya, kendaraan, penampilan dan sebagainya, ini tidak sampai ke wilayah sebesar dosa mendagangkan ibadah. Kalau sudah ngedagangin, maaf ya, saya kurang pas mungkin kata-katanya, memamerkan ibadah demi penilaian kedudukan di hati orang. Seperti bibir dikering-kering karena supaya kelihatan saum. Atau lagi arisan, kok ibu ngantuk terus? Ya memang saya sedang berusaha meningkatkan tahajud dari biasanya jam 3 jadi jam 2. Ya sip lah. Hadirin, jangan nyari sasaran ya. Wah, ini seperti tetangga saya nih, ini seperti suami saya, ini seperti istri saya. Jangan. Ini mah urusan pribadi kita. Kita tidak bisa menilai orang lain. Nah makanya hati-hati, hati-hati. Kalau ada orang yang muji itu, mungkin ada ilustrasi yang agak kurang sopan, tapi mudah-mudahan manfaat ini ya. Kita kentut, bau. Terus yang di sekitar kita teh pilek semua. Udah pilek bawahan yang pengen ditraktir. Jadi, bawa apa nih kata kita? Ah, enggak, melati ini. Melati, melati. Jadi dia teh GR, perasaan dia kentut, dia teh melati. Dia, padahal dia tahu ini karbit ya. Tapi karena banyak yang ngomong melati, jadi dia suatu saat kalau ada yang nyebut, eh ibu, oh karbit, kamu punya hidung gak beres, melati tahu. Begitulah. Sampai sebodoh itu. Orang yang termakan oleh pujian orang, sampai tidak bisa mencium bau dosanya sendiri. Terima kasih hadirin. Ayo kita diskusi, ada yang mau didiskusikan? Saya kapan di sini lagi? 6 apa? 6 Februari? 2 minggu. 6 Februari mudah-mudahan ada ulama lain yang lebih tinggi ilmunya yang mengisi. Saya akan mengisi pakai live streaming dari Mekah insyaallah ya. Saya setengah jam dari Mekah, kemudian dua ulama lain akan datang. Siapa tahu ada ilmu yang saya dapatkan di sana. Kalau kemarin live streamingnya masih percobaan, saya yang salah nyeting HP jadi gini ya. Insya Allah sekarang benar. Ayo ada yang mau didiskusikan tak? Tidak ada? Mau ditanyakan? Alhamdulillah, bala lager pisan jamaat. Ustaz mau menambahkan kah? Curhat. Sebentar, mikrofonnya dipegang ibu-ibu, Pak. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA ini mengenai LGBT. LGBT, ya, Bu. Seseorang ini pria. Seseorang ini pria, kemudian sudah rubah kelamin. Maaf. Sudah jadi perempuan transgender ya, jadi wanita. Begitu meninggalnya itu dengan cara bagaimana? Apanya Bu, maaf? Cara meninggalnya orang tersebut yang sudah transgender itu dengan cara Islami yang bagaimana? Laki atau perempuan gitu? Iya. Sekarang perempuan. Iya, rubah wujud, rubah bentuk. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu, saya perlu waktu untuk belajar tentang hal ini ya Bu ya. Saya akan baca dulu referensinya, kemudian saya bertanya kepada guru saya. Saya khawatir salah karena ini hukum Bu ya. Kadang ada pertanyaan yang saya tahu jawabannya, tapi untuk meyakinkan sebuah hukum ini diliput kamera, bakal disebarluaskan. Kalau saya salah mengambil sikap, bakal banyak yang jadi salah gara-gara saya. Lebih baik saya mohon izin ke Ibu untuk bertanya kepada yang lebih ahli dan belajar dulu ya, Bu ya. Makasih Bu atas pengertiannya. Hadirin, harus siap-siap dengan kecewa seperti ini ya. Saya tidak semua pertanyaan, apalagi kalau berkaitan dengan hukum, kalau belum sampai ke tingkat yakin, saya belum berani mengemukakannya. Karena saya khawatir kalau itu karena pendapat saya. Karena untuk berpendapat tuh sebaiknya ulama yang sudah lengkap wawasannya. Para imam yang empat itu kan luar biasa. Jadi kalau Quran Sunnah itu benar harus sesuai Quran Sunnah. Tapi pemahaman terhadap Al-Quran dan pemahaman terhadap Sunnahnya sampai seberapa banyak? Kalau hanya membaca ayat dan membaca hadis, tapi kan itu ada infrastruktur, ada sejarahnya, asbab nuzul dan berbagai hal yang berkaitan. Sehingga bagusnya kalau mau memberitahukan hukum lebih lengkap, lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau belum siap, ambil rujukan dari ulama yang sudah berkompeten. Ya, gitu. Maaf ya Bu ya, tapi ini jadi pelajaran bagi saya. Ada lagi yang lebih mudah Pak? Bapak mau nanya apa? Curhat biasanya lama Pak, 1 jam setengah. Ya. Ibu mau nanya? Sebentar ya Bu. Namanya curkit ini ya, curahan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kebetulan alhamdulillah saya dikaruniai dua anak ya, yang satu alhamdulillah dari SMP, SMA bisa masuk pesantren boarding. Nah, yang kedua itu apa namanya, memang dari TK mungkin alhamdulillah di Allah dikasih kelebihan untuk anak saya. Mungkin di kelebihan itu kelebihan berkonsentrasinya tuh unik gitu loh. Jadi kalau sekolah pada saat di TK itu dia tidak betah di kelas, jadi dia betahnya itu di luar. Saya sekolahkan anak saya itu ke TK Islam dengan harapan anak saya bisa memiliki pribadi yang baik ya. Nah, setelah beberapa bulan saya dipanggil sama gurunya bahwa anak saya harus dipindahkan ke sekolah yang di luar gitu ya, karena sekolah tersebut tidak memiliki guru yang memiliki kemampuan tersebut untuk membimbing gitu Pak. Betul. Maaf saya sambil bantu ya. Betul. Nah kemudian saya cari-cari ternyata saya menemukan dan basicnya itu bukan basic sekolah bukan Islam. Bukan basic sekolah Islam. Betul, sekolahnya sekolah umum A. Tapi alhamdulillah mereka guru-guru mereka di sana sangat baik, sangat menuntun gitu ya ke anak saya. Nah problem kedua itu pada saat anak saya SDA. Yeah. Masuk SD saya kekhususannya apa namanya Pak? Mungkin gejalanya ADHD Pak. Jadi ADHD itu mungkin, ADHD itu ya, gejala ADHD itu kurang aktif ya, hiperaktif ya, hiperaktif dan kurang fokus gitu. Betul. Nah pada saat SD sebetulnya anak saya pengen masuk ke sekolah Islam juga karena kakaknya itu masuk sekolah Islam Iya. Nah tapi pada saat tes itu guru yang tesnya juga bingung juga karena anak saya ke sana kemari gitu Iya. Akhirnya tidak diterima. Baik. Nah, terus pada saat ini saya cari juga browsing, alhamdulillah ketemu SD yang Islamnya juga ada untuk membentuk akhlak secara Islami. Sekarang gitu udah masuk ke sana, ada, sekarang betul. Belum. Ini udah mau ke SMP A. Ini mungkin saya cerita dulu ya, Ayah. Oh iya, kalau diringkaskan sedikit juga sedikit. Boleh. Ya. Mungkin. Ini jamaah banyak pada ikut-ikutan. Mau masuk jadi SMP. Jadi sekarang SMP. SD Pak, SD A. SD. SD. Iya. Nah waktu SD, alhamdulillah Pak, dari kelas 1 sampai kelas 3 itu ada pendamping. Nah iya. Sampai kelas 4, alhamdulillah anak saya mulai bisa beradaptasi ya. Iya. Beradaptasi, alhamdulillah bisa berkontres. Sekarang udah kelas 6 kan? Kelas 6 betul. Ya. Alhamdulillah sih udah mereka kegiatan juga sudah banyak. kursus bahasa Inggris, istilahnya kursus yang lain-lain ya. Iya. Sekarang mau masuk SMP kan? Betul. Sudah masuk belum? Belum, Pak. Jadi masalahnya apa? Masalahnya gini, Pak. Kelas 4, anak saya tuh udah cita-citanya tuh masuk SD DTA. Kelas 4 tuh waktu saya mendaftar DT itu DT itu Darut Tauhid. Betul, DT Darut Tauhid. Sekarang waktu mau masuk kelas 4, SMP. Ya, kelas 4 belum boleh katanya masuk kelas 5. Nah, saya memang yang saya khawatirkan bukan mengkhawatirkan ya ayah, karena kan anak saya tuh tertinggal dari kelas 3A, karena waktu kelas 3 itu memakai guru pendamping, Kak. Iya, nah, baik. Oke lah, terus sampailah saya daftar di DT kelas 5, ya alhamdulillah gitu ya, bisa apa? Tenang, ini hadirin sih. tenang. Bukit. Gini, membayangkannya kalau kita punya anak yang sama. Nah, maksud saya gini, A, mungkin kalau diam yang... Diam, digituin, maksud ayah. Saya gini, A, maksud saya tuh... apakah DT tidak menyediakan ya mungkin 10% untuk diterima anak yang memang punya apa kehususan. Namanya kehususan. Cuma kehususannya tuh enggak apa nama udah mulai bagus gitu loh. Ya, alhamdulillah jus 30 juga kemarin sudah bukan jus 3 jus 30 ya. Jus. Bukan Bapak mau berapa? 30 jus. Ya, 30 jus sudah dihafal anak Kak. Jus 30, ya. 30 jus. Ya. Salah nyimpen tempat fatal Pak ya. Tapi memang untuk akademi yang lainnya ya. Saya mungkin pernah cerita ke A juga agak kurang gitu ya. Mungkin ya. Bukan agak kurang, mungkin biasa-biasa saja gitu. Tapi alhamdulillah saya bercita-cita untuk anak saya selalu baik. Nah, alhamdulillah kemarin itu alhamdulillah enggak keterima. Enggak keterima alhamdulillah. Mungkin itu bukan yang terbaik buat anak saya, tapi anak saya sampai nangis karena dari kelas 4 itu cita-citanya ke DT gitu loh. Iya, sekarang kan baru kelas 5, ada kelas 6. Kelas 6, A. Ya, daftarnya di Bandung, di Jakarta. Bandung, A. Bandung, tenang. Betul. Tenang. Ya. Nah, apa namanya? Saya masih mengharapkan karena kan ada cadangan, A, ya. Cadangan. Masih mengharapkan anak diterima tapi di sana. Tapi tetap sih saya serahkan sama Allah ya, A. Ya. Tapi pada kalau boleh saran gitu ya, ya mungkin ya. Berapa persennya, karena yang sekolah sekarang itu 10%-nya ada kebutuhan khusus, ada yang buta, ada yang ya. Tunarungu. Jadi mereka dapat berinteraksi gitu lah. Baik. Sampai sana saya nuntun-nuntun yang tunarungu, tunanetra ya, gitu lah. Betul, itu aja sih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak, baik. Saya mencoba merasakan bagaimana seorang ayah yang memiliki anak berkebutuhan khusus yang tidak mudah menghandlenya, ya. Begitu kan Pak? Bapak putra berapa? Dua, yang satu seperti ini, ya. Pembicaraan seperti ini sudah sering saya dengar, Pak. Ada yang punya anak tiga-tiganya, Pak. Ada yang ADHD, ada yang autis. Saya ada anak bungsu, kan dua bungsunya, Pak. Ada bungsu Bandung, bungsu Jakarta. Walaupun ibunya beda, wajahnya mirip kayak kembar. Hanya yang satu wanita, sekarang sudah SMP kelas 3. Kalau yang di Jakarta sama, aktif. Lalu waktu SD mulai ketahuan, ternyata disleksia. Disleksia juga susah konsen, Pak. Jadi tidak pernah bisa duduk lewat 10 menit, ya. Guru kurang paham. Apalagi disleksia tambahan lagi Pak, selain aktif tidak bisa menulis dengan huruf yang bagus ya. Pasti hurufnya besar kecil dan kelewat-lewat, ada huruf yang kelewat karena memang otaknya begitu. Tidak bisa membedakan B dengan D, L dengan J, bagi dia sama aja. Sampai kelas 3 SD tidak bisa ngaji Pak, karena Ba dengan Nun tuh sama, Ta dengan Ya juga sama. Di otaknya tuh gak, tidak bisa membedakan. Kiri dengan kanan juga bingung, mana yang kiri, mana yang kanan. Anak yang bungsu ini Pak. Di sekolah juga bingung, asalnya guru kurang paham, karena susah bikin PR. Terus tulisannya ditertawakan oleh teman-teman, hasilnya ngamuk Pak. Galak. Jadi kalau saya ke sekolahnya teh, hey, bapaknya Muhammad, nih saya ditendang, saya digigit, 6 yang laporan tuh Pak. Ibunya juga diundang terus oleh gurunya sampai bilang, "Lah, Pak, apa aja yang ke sekolah, jangan." Akhirnya saya aja yang datang dan gurunya yang tegang, ya enggak. Karena sempat berkelahi, orang tua di situ protes gitu ya. Kita juga enggak ngerti kenapa anak begini. Sampai akhirnya diajak ke dokter yang ahlinya ya. Ada tuh sekolah namanya Indigro di Bandung. Akhirnya ketahuan bahwa anak ini disleksia ringan. Ringan menuju sedang. Jadi karena dia dituntut nulis sedang dia tidak bisa, jadinya marah gitu. Dia ingin menjelaskan, saya juga pengen seperti kalian, cuma saya tidak bisa melakukannya. Dia tertawakan, jadi saya bisa merasakan pergulatan hati anak ini gitu ya. Antara ingin, tidak bisa, ditertawakan, diremehkan, dianggap malas, dianggap nakal. Belum lagi di rumah, kenapa gak bikin PR? Bukan gak bikin PR, tapi dia susah gitu ya. Saya sudah paham, barulah ketahuan ternyata bapaknya juga disleksia Pak, ternyata saya juga disleksia. Pantas saya suka bingung lihat warna itu warna apa gitu ya. SD tidak nulis, SMP tidak nulis, saya lupa bahwa saya juga tidak nulis. Saya juga tanda tangan itu segini, gitu aja Pak, panjang-panjang capek ya. Yang penting kan tanda tangannya menghasilkan apa ya. Iya kan, buat apa tanda tangan panjang lebar. Sudah itu masalah perekonomian. Pak, jadi saya rada bisa merasakan pindah sana, akhirnya pindah ke sekolah yang bisa memahami. Sama ada guru pendamping, mulai anak ini senang beradaptasi. Kalau yang disleksia itu ada satu karunia Allah lainnya, yaitu kecerdasannya biasanya dikasih lebih Pak. Jadi IQ-nya itu 120 ke atas, bisa 130. Jadi cerdas, cenderung cerdas, hanya begitulah beberapa kendalanya. Lee Kuan Yew itu disleksia. Kalau di Indonesia yang terkenal disleksia itu Deddy Corbuzier ya. Ya ada beberapa lainnya seperti Ronaldo, Messi, Muhammad Ali disleksia. Termasuk penjahat-penjahat penting juga disleksia ya. Karena orang disleksia itu suka mikirnya beda dengan yang lain Pak. Jadi dia akan cari solusi mengatasi keterbatasannya dengan pemikiran yang jarang dilakukan orang. Jadi sedikit banyak saya sudah merasakan. Akhirnya anak saya diturunkan Pak. Sekarang pindah lagi sekolahnya. Dari kelas 3 ke kelas 1. Khusus sekolah menghafal Quran. Wah happy dia di sana. Karena belajarnya cuma sepak bola yang belajar Quran. Dan ternyata 3 tahun sekolah tidak bisa belajar Quran. Tapi di sekolah yang baru ini hanya perlu 7 minggu. 2 minggu kurang seminggu. Sudah langsung bisa baca Al-Quran. Alhamdulillah. Jadi mungkin kita ikhtiar Pak. Kalau ada memang syukur sekolah. Di Darul Tauhid pernah dibahas ini Pak. Karena takdir anak punya kekhususan ini. Tapi dasar anak disleksia mah rada pinter. Jadi kenapa ada yang gak sama? Kan disleksia. Kan? Oh iya benar. Kenapa gak bikin PR? Kan yang disleksia begini. Oh iya gitu ya deh ya. Ah, masih juga jarang bikin PR ya. Abah juga gak bikin PR jadi kiai, kan gitu Pak. Nah Pak, mudah-mudahan ide ini akan saya bawa nanti ke rapat. Memang 10%-an ini dari anak-anak, 10-20% ini disleksia Pak, hanya gak pada tahu. Jadi ibu bapak kalau ada anak yang memiliki keterbatasan bicara, nulis, memahami, jangan dimarahin ya. Karena memang bukan keinginan dia begitu. Itu Pak jawabannya. Yang sabar ya Pak ya, sebab kalau dimasukkan ke tempat yang belum siap juga kasihan anaknya. Mungkin hikmahnya dari pembicaraan ini kami menyiapkan lebih baik lagi di sana. Maafkan ya Pak ya, saya belum evaluasi penerimaan. Memang di Darul Tauhid ini sifatnya inden, walaupun belum tamat sudah ditutup ya. Desember ini sudah selesai penerimaan murid baru. Tapi kalau Allah mau mah ada aja jalannya Pak. Ada hikmahnya bagi yang lain. Ini anak gak milih kayak gitu. Anak teh gak milih mau autis, mau dislek, mau punya. Itu bukan pilihan anak, itu maunya Allah. Juga bukan pilihan orang tua. Dan tidak gagal. Orang tua yang dititipi anak punya khusus, itu berarti orang tua yang akan dikasih pahala lebih kalau dia ridho menjalaninya. Biaya bakal keluar lebih banyak. Tapi dah Allah yang ngasih rezeki. Gak boleh marah-marah, gak boleh minder. Ya. Ini anak milik Allah, ini anak titipan Allah. Ada dua ibu punya dua anak, sekarang suaminya meninggal, dua-duanya punya keterbelakangan mental. Ibu tuh gak pernah malu dibawa ke sana sini. Ibu gak malu, apa yang buat saya malu ya gak? Saya orang yang diberikan kesempatan Allah mendidik anak calon ahli sorga. Kan mereka gak balik, ya. Gimana saya malu? Jadi ibu ini melihatnya jauh sampai ke akhirat nanti. Ini kan gak dihisab mereka tuh. Dan akalnya kurang. Saya kepilih, dititipi. Coba punya anak yang cakep, keren. Belum tentu bisa. Gimana lah gitu. Ya Pak? Terima kasih Pak. Semangat terus. Hadirin ada lagi. Saya juga yakin anak saya disleksia ini pasti ada rahasia Allah di sana. Mungkin sekolah di Darut Tauhid harus menyiapkan fasilitas seperti ini. Karena ada 10% anak-anak yang memang oleh Allah diciptakan punya kekhususan. Bahagialah bagi orang tua yang diamanahi seperti itu. Kalau sudut pandangnya begitu akan lebih ringan. Tapi kalau sudutnya pandangannya penilaian orang, malu, minder, stres. Tapi kalau lihatnya ganjaran di sisi Allah, kedudukan di sisi Allah, insya Allah gak malu. Penutup ada? Ibu tadi yang ngacung, terakhir ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, boleh sambil bersedekah semuanya ya. Semoga Allah melipat gandakan rezeki, menolak bala, menjadikan rezekinya lebih berkah, doa-doanya diijabah. Amin, silahkan Bu. Izin bertanya ya, ada seorang muslimah, beliau itu relawan, tetapi relawannya menolong anjing gitu. Jadi kalau ada anjing kecebur got atau yang celaka-celaka gitu, beliau itu yang nyelamatin. Sampai di rumahnya tuh ada beberapa ekor anjing, ada 7 atau berapa gitu di rumahnya, beliau jaga, beliau rawat. Itu kan kita udah jelas-jelas tahu ya kalau anjing itu kan najis. Beliau punya argumen sendiri bahwa katanya kalau najis itu kan bisa dibersihkan, anjing itu kan ciptaan Tuhan, makhluk Allah juga, itu tergantung kepada kita menyikapinya. Nah, menurut pandangan AA sendiri bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini amazing ya cerita ini ya. Menolong seekor anjing. 7 malah ya. Bu, di opname di rumahnya gitu. Di yang anjing-anjing sakit, anjing-anjing telantar gitu ya. Baik, saya mencoba mengingat, pernah dengar Ashabul Kahfi? Di sana juga ada anjing, benar? Pernah mendengar kisah pelacur yang akhirnya diampuni dosanya gara-gara memberi minum seekor anjing? Itu kisah-kisah yang diceritakan sebelum Rasulullah SAW. Lalu bagaimana, apakah anjing pesan jadi anjing? Tidak, seperti babi tidak pesan jadi babi. Kita juga tidak pesan jadi orang. Kalau misalkan Bapak takdirnya jadi seekor tikus, ini lagi tikus kita ini Pak, bisa lagi digot ini. Kita pesan jadi orang tidak. Makanya kita harus lihatnya juga, oh ini ciptaan Allah, benar. Sekarang apa masalahnya dengan anjing? Nanti dipelajari apa saja yang boleh dan yang tidak boleh dengan anjing. Ya, tapi kalau anjing menolong anjing itu jelas boleh. Anjing teraniaya kita harus lindungi, harus tolong. Itu adalah makhluk ciptaan Allah juga. Hanya apa yang bagus dan yang tidak bagusnya yang diatasi. Begitu itu ya. Misalkan najis kan tidak seluruh badannya. Nah misalkan apanya tuh di sininya ya. Yang itu bisa dihindari. Kalau dia ditaruh di luar, misalkan ya dibuatkan kandang rumah sakitnya di luar. Atau perawatannya. Makanya pelajari hukum-hukumnya. Sehingga tetap menolong tapi dalam koridor yang syar'i ya. Tapi saya kagum juga itu ya, karena susah berterima kasihnya anjing. Tapi juga jangan berlebihan ya, karena AA pernah melihat ada seorang wanita yang terlalu sayang kepada kucing, ayah ke anak kurang. Tapi maaf ya. Itu tuh disayang-sayang, dibelai-belai gitu, kayak ke kucing aja gitu. Soalnya kan di rumahnya tuh kalau gak salah saya lihat ada 7 ekor anjing, kucingnya 2 gitu. Anaknya? Gak tahu. Nah itu yang lebih ibu pikirkan ya. Ya makanya ajak belajar Bu. Ajak belajar sampai sejauh mana batasannya ya. Mungkin dengan ilmu nanti akan mengetahui ya. niatnya baik, tinggal dengan ilmu yang baik. Gitu? Pernah dengar ilmu adab enggak, Bu? Sekarang ibu mau ngasih makanan paling enak ke suami. Misalkan apa ya paling enak, teh putu atau apa ya buat suami. Tapi ngasihnya begini, ini makanan paling enak. Ah, dahar Pak, misalkan. Telen tuh. Kira-kira suami akan senang enggak ke makanan dan ke ibunya? Jadi ada satu yang sangat penting, adab. Ya, adab. Membaca Quran itu kebaikan. Tapi kenapa kadang tidak menggugah dan merubah adab-adabnya yang suka kita lewat? Sekarang ngasih uang ke, alah ibulah dikasih uang oleh suami, gimana perasaannya? Dikasihlah misalkan 50 juta. Nih bu, plak, begitu, dan uang logam semua, coba. Kan ibu geger otak. Saya kira pemberian yang sederhana, kecil, tapi dengan akhlak yang baik, adab yang baik, lebih berarti. Dibatan ngasih banyak, tapi dengan tidak dengan akhlak yang baik, sepakat? Nah kita tuh baca Quran tuh, maaf ya, baca Quran kan sebuah amalan yang mulia. Tapi kita suka kurang pakai adab, kaki diselonjorin, kaki kemana aja. Padahal kita bisa belajar dengan lebih baik. Nah adab-adab ini menjadi sangat penting dalam Islam. Mudah-mudahan nih kita sangat serius menjaga adab. Kalau boleh saya bacakan ini tulisannya tentang adab, boleh? Nih, ini bagus untuk jadi bahan renungan. Ini tulisan seorang kiai. Nasihat almarhum Kiai Haji Uzairun At-Taifuri Abdillah Rahimullah. Rahimahullah. Sholat di masjid itu penting, tapi adab di dalam masjid lebih penting. Sholat itu penting, namun adab dalam sholat lebih penting. Membaca Al-Quran itu penting, namun adab membaca Al-Quran lebih penting. Karena amalan tanpa adab tidak akan ada keberkahannya. Ke guru ilmunya penting, tapi gak beradab ke gurunya gak berkah ilmunya. Sebagaimana ada yang ingin ngasih hadiah kepada raja, namun dengan pakaian yang tidak sopan, dengan tangan kiri, tentu saja raja akan marah dan menolak hadiah tersebut. Karena hakikatnya raja tidak memerlukan pemberian. Namun sebaliknya, walaupun pemberian kecil, namun dengan adab yang baik, akan membuat raja, seorang raja senang dan menerima pemberian tersebut. Walaupun hakikatnya raja tidak memerlukan pemberian tersebut. Adab adalah mengagungkan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Lahirnya para ulama tidak lepas karena orang tuanya sangat memuliakan adab. Al-Fatih, panglima besar penakluk Istanbul. Tidak lepas karena orang tuanya sangat memuliakan adab. Dikisahkan orang tuanya tidak pernah duduk apabila di rumahnya ada Al-Quran. Dan dalam kitab Al-Ihya, seseorang menghormati ahli dunia lebih daripada menghormati orang ahli akhirat, maka anaknya tidak pernah jadi anak soleh, apalagi jadi ulama. Ihya Ulumuddin ini karangan Imam Ghazali. Jadi kalau ada orang yang sangat memuliakan orang yang duniawi, tapi tidak menghormati orang yang cinta ke akhirat, anaknya susah jadi ulama. Ini tulisan beliau. Raja Romawi mendapatkan keberkahan karena adab. Ketika dikirim surat oleh baginda Rasulullah SAW, dia menjaga surat dan menyimpannya. Maka baginda Rasul berkata, kerajaan Romawi tidak akan runtuh. Katanya begitu. Ini saya belum cek hadisnya. Sebaliknya Raja Persia ketika dikirimi surat, baginda menyobek dan membuangnya. Rasulullah mengatakan, kerajaan ini akan runtuh, maka runtuhlah Persia. Dengan adab amal kecil bernilai besar, dan sebaliknya tanpa adab amal besar bisa tidak bernilai. Semoga kita bisa menjaga adab-adab dalam setiap amal perbuatan kita. Dan hari-hari kita semoga diberkahi oleh Allah. Berkah dari adab yang mulia. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin ya Allah. Hadirin, mari sejenak kita menundukkan hati sambil beristighfar. Astagfirullahaladzim. Rasulullah 100 kali walau beliau tanpa dosa. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Sambil buka lembaran-lembaran dosa yang pernah dilakukan. Astagfirullahaladzim. Cobalah jujur hadirin, mengingat aib maksiat. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ingatlah dosa dan aib yang kita tutup-tutupi selama ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ingat dosa kepada ibu bapak yang durhaka, istighfar, yang air susu dibalas dengan air tuba. Astagfirullahaladzim. Yang belayan dibalas dengan arnikan, istighfar yang tidak pernah punya waktu untuk membahagiakan orang tua, yang menyapa hanya seperlunya, yang kikir menafkahi ibu bapaknya, istighfar yang jarang tersenyum tulus atau bahkan yang sering jengkel kepada ibu bapak. Ingatlah anak yang durhaka didahulukan di dunia ini deritanya. Astaghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Kenanglah dosa kepada keluarga, terutama kepada anak-anak. Istighfar yang selama ini tidak jadi contoh yang baik, yang beda antara nasihat untuk anak dengan kelakuan dirinya sendiri. Istighfar yang sering memberi contoh buruk, sehingga anak-anak tidak mengenal jalan hidup, tidak mengenal kemuliaan. Istighfar hadirin, siapa tahu anak-anak jadi sesat, durhaka, adalah buah dari dosa dan maksiat yang kita lakukan selama ini. Istighfar hadirin, jangan-jangan keluarga kita menanggung bencana akibat lumuran dosa yang kita lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani, sekelam apapun kehidupan yang pernah kami lalui. Astagfirullah. Ampuni ya Allah semua aib-aib yang kami tutup-tutupi, kami sembunyikan. Ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni dosa yang sengaja. Ampuni maksiat yang berulang-ulang ya Allah. Astagfirullah. Padahal kami tahu itu dosa. Astagfirullah. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alayna fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min adzabil qabr wa na'udzu bika min fitnatin nar. Ya Allah, berkahi sisa umur kami. Berikan kesempatan agar bisa menebus sebuah dosa dan kesalahan. Ampuni dan sayangi ibu bapak kami. Ya Allah, maghfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sighara. Selamatkan keluarga kami, ya Allah. Berikan kesempatan kami memperbaiki keluarga, ya Rob. Jadikan kami orang tua yang amanah, orang tua yang bisa jadi contoh. Jadikan kami orang tua yang bisa mendidik keturunan dengan baik. Ya Allah, jangan biarkan keburukan kami menjadi bencana bagi anak-anak. Muliakan anak-anak kami, ya Allah, dengan akhlakul karimah, dengan hati yang penuh iman, dengan kehidupan yang penuh berkah. Jauhkan dari kedurhakaan, jauhkan dari aib, jauhkan dari apapun yang kau haramkan. Jauhkan keturunan kami dari kehinaan, jauhkan dari kezoliman, kejahatan makhlukmu, ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Kabulkan siapapun yang munajat ini, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Amin. Doalah hadirin masing-masing, Allah pasti mendengar. Amin ya Allah. Doa hadirin tidak ada yang disia-siakan oleh Allah. Semuanya didengar. Doa bisa jadi jalan berubahnya takdir. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. La haula wala quwwata illa billah. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma rizukna al-istiqamah ya Allah. Ya Rabb, berikan kesembuhan jamaah yang sakit lahir, sakit batinnya. Bukakan jalan keluar yang dihimpit masalah, ya Allah ya Fattah. Bukakan rizki hanya yang halal barokah, jauhkan dari yang haram subhat, jauhkan dari riba, ya Allah. Lepaskan kami dari lilitan hutang, ya Goni. Jangan biarkan kami mati membawa hutang. Ya Allah, jadikan sisa umur ini bisa ibadah dengan benar. Karuniakan kepada kami qalbun salim, ya Allah, hati yang selamat. Ya Allah, undang jamaah ini ke Baitullah. Jadikan haji, hajah, mabrur, mabrurah. Jauhkan dari bala fitnah wal musibah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma aghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah hadirin, mudah-mudahan Allah yang maha dekat, maha mendengar, mengabulkan. Terima kasih, saya mohon maaf, mohon doa tanggal 26 berangkat ke Mesir. Mudah-mudahan bisa dapat ilmu. Saya akan datang ke Iskandaria, tempat Imam Ibnu Athaillah ini. Mudah-mudahan selama 10 hari belajar di sana nanti ada yang bisa dibekal. Tanggal 4 di Madinah, tanggal selebihnya di Mekah, sehingga nanti siarannya disampaikan dari Tanah Suci. Bagi yang mau ikut silahkan, ya mudah-mudahan ada takdir sama-sama. Sekian, subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada selanjutnya, insyaallah kajian Al-Hikam kembali.